Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik, kita masuk pada materi. Masih dalam faedah-faedah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in. Kita sampai pada faedah yang ke-6 ya. Atau yang ke-6. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-fa'idatu sadisah, fa'idah yang ke-6. Annal waqi'a fi syubhati waqi'un fil haram. Orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, dia nyaris terjatuh ke dalam perkara yang haram. Liqaulihi, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengomentari atau menjelaskan lafaz ini, itu barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kata beliau, yuhtamal amray. Lafaz ini ada 2 makna. Salah satunya, an yaqa'a fil harami wa huwa yadhunnu annahu laysa biharam. Dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, tetapi dia menduga itu bukan haram. Nah. Baik, misalkan tentang rokok. Haram. Tapi dugaan dia itu enggak haram, sehingga dia masih terus merokok misal, karena dia menduganya enggak haram, padahal itu adalah haram. Ini makna hadis ini. Itu dia terjatuh ke dalam perkara yang haram dalam keadaan dia menduga itu bukan perkara yang haram, padahal haram. Ini makna barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Makna yang kedua, kata Syekh atau kata Imam Nawawi rahimahullah, an yakuna al-ma'na qad qaraba an yaqa'a fil haram. Nyaris jatuh ke dalam perkara yang haram. Itu barang siapa yang bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat, dia nyaris masuk ke dalam perkara yang haram. Wa kama yuqal, sebagaimana dikatakan, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah baridul kufur. Nah, yang membawa kepada kekufuran. Banyak bermaksiat ya, mengantarkan dia menuju kepada kekufuran. Lianna nafsa idza waqa'at fil mukhalafah tadarrajat min mafsadatin ila ukhra akbar minha. Karena jiwa ini apabila terjatuh ke dalam penyelisihan, maka dia akan bertahap dari satu kerusakan ke kerusakan berikutnya yang lebih besar. Nah, awalnya demikian sedikit. Baik, meningkat lagi. Nah, melakukan pelanggaran yang lebih besar lagi, terus sampai dia keluar dari sunnah, bahkan keluar mungkin dari Islam, ya. Bertahap. Ini makna wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Bisa bermakna bahwasannya dia terjatuh ke dalam perkara yang haram, tapi dia menduga itu bukan haram. Makna yang kedua adalah orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia nyaris terjatuh ke dalam perkara yang haram, yaitu mengantarkan dia untuk terjatuh ke dalam perkara yang haram. As-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bidarbil amsal al-mahsusah. Bagusnya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan membuat perumpamaan. Beliau memperumpamakan sesuatu dengan yang konkret. Linatabayyana bihal ma'anil maqulah, agar kita bisa memahami makna yang bisa dipahami. Wa hadhihi hiya tariqatul Qur'anul Karim. Ini adalah metodenya Al-Qur'anul Karim. Banyak perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk memudahkan kita memahami. Oh, nah ini diumpamakan seperti ini. Paham? Qala Allah Ta'ala wa tilkal amsalun nadribuha lin-nas wa bayaqiluha illal 'alimun. Dan demikian itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia agar dan tidak memahami perumpamaan-perumpamaan tersebut kecuali orang yang berilmu. Kamin husni ta'lim annal mu'allim yuqarribul asya' al-ma'qulah bil asya'il mahsusah. Termasuk daripada bagusnya metode pengajaran adalah seorang pengajar atau seorang guru mendekatkan makna yang bisa difahami dengan sesuatu yang konkret. Mendekatkan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang konkret, sehingga yang maknawi ini difahami. Likaulihi, yaitu pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karra'iyir ahaulal hima yushiku an yaqa'afi. Orang yang terjatuh ke dalam perkara yang haram, orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat, maka dia akan nyaris masuk ke dalam perkara yang haram, atau bahkan dia sudah masuk ke dalam perkara yang haram. Itu seperti karo'iyar, seperti penggembala yang dia menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan. Menggembala ternaknya di sekitar daerah larangan, ya, maka sangat rentan, ya, si ternak-ternak ini masuk ke dalam daerah larangan yang notabene rumputnya itu hijau, subur dan seterusnya, menggiurkan hewan-hewan ternak tadi. Nah, ini orang ketiga bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat. Kemudian faedah yang ke-8. Hal yu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam yar'a haulal himma iqraruhu bil himma? Apakah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan, apakah kita tetapkan bolehnya na'am hima, bolehnya seseorang membuat hima daerah larangan. Al-jawab, jawabannya, an hadza min babil ikhbar wal wuqu'. Ini na'am adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini min babil ikhbar. Beliau hanya sekedar mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi. Nah, sekedar mengkhabarkan atau menyampaikan sesuatu yang terjadi. Wala yadullu ala hukmin syar'iyyin, dan tidak menunjukkan kepada hukum syar'i boleh atau tidaknya. Nah, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qadiyakur ala syai'a li wuqu'iha la li bayani hukmiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang boleh menyebutkan perkara-perkara karena perkara itu terjadi. Bukan karena apa? Bukan karena menjelaskan itu boleh. Seperti tadi Rasulullah memperumpamakan dengan apa? Penggembala yang menggembala di daerah menggembala ternak di daerah larangan. Boleh enggak membuat daerah larangan? Nah, bagi seorang ghaib raja juga misalkan. Wa inna likulli malikin hima, setiap raja itu punya daerah larangan. Boleh enggak raja memiliki daerah larangan sendiri? Baik, padahal itu adalah tanah rakyat. Dijelaskan oleh Syekh bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu. Kadang beliau mengkhabarkan sesuatu karena terjadinya sesuatu tersebut, bukan karena menjelaskan bolehnya. Wa li hadza amsalatun ukhra, dan ini ada contoh-contoh yang lain. Qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tarkabunna aw la tarkabanna sanana man kana qablakum. Kalian akan melakukan sunnah-sunnah orang yang sebelum kalian. Kalian akan terjatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Falayani dzalika anna rukubana sunana man kana qablana jaiz. Ini enggak menunjukkan bahwasannya melakukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kita, kebiasaan-kebiasaan jelek orang-orang sebelum kita, na'am, hukumnya boleh. Tidak menunjukkan bolehnya. Bal huwa ikhbarun anil waqi', bahkan ini sekedar pengkhabaran. Rasulullah mengkhabarkan ini akan terjadi. Maksudnya kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nah, menyerupai orang-orang kafir, tasyabbuh dengan mereka. Hatta law dakhulu juhra dhabbin la dakhaltumu, sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke dalam liang dob, lubang dob, maka kalian akan masuk ke dalamnya. Bukan berarti bolehnya taklid kepada mereka atau menyerupai mereka orang-orang kafir, bukan. Tetapi apa? Ini sekedar pengkhabaran bahwa ini akan terjadi. Atau contoh yang lain, akan datang na'am dari umatku ini, dia menghalalkan musik, na'am menghalalkan perzinahan dan seterusnya. Apakah menunjukkan ini halalnya perzinahan dan musik? Tidak. Tetapi ini pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat nanti itu ada umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan menghalalkan ini dan itu. Padahal itu haram hukumnya. Ini tidak menunjukkannya halalnya itu musik atau yang lainnya, karena ini sekedar pengkhabaran bahwasannya itu akan terjadi. Apam ya. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna dha'ina ta'il mar'ata siru min kadza ila kadza la takhsha illa Allah fala ya'ni hadza annahu yajuz laha an yusafira bila mahram walakin hadza darbu mathal. Contoh lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya datang suatu saat nanti seorang wanita, dia akan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya apa? Aman daerahnya, aman, damai, tentram, enggak ada perampokan, enggak ada kejahatan, enggak ada. Jadi dia tidak takut berjalan dari satu tempat ke tempat yang jauh yang lainnya kecuali kepada Allah. Aman. Baik. Tapi ini pengkhabaran ini bukan berarti bahwasannya wanita boleh safar tanpa mahram, bukan. Nah, bukan ini artinya. Tetapi apa? Lakin hadad darbu masal, tetapi ini adalah perumpamaan. Perumpamaan. Idzan aqul, maka kalau begitu kita katakan hadzal hadis la yadullu ala jawazil himali annahu darbu mathal lil waqi'. Nah, di sini tidak menunjukkan bolehnya membuat hima, membuat daerah larangan ya, secara mutlak. Nah, di sini tidak menunjukkan bolehnya membuat daerah larangan secara mutlak karena ini sekedar perumpamaan. Bahwasanya orang yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram seperti orang yang mengembalakan ternak Nabi di sekitar daerah larangan atau di dekat daerah larangan, maka nyaris ternak-ternaknya masuk ke daerah larangan. Wa ma hukmul hima fa yatabayyan bi dzikri nau'aihi wa huma. Adapun hukum daerah larangan itu akan jelas dengan menyebutkan dua bentuk atau dua jenis daerah larangan. Lawal, jenis yang pertama hima li salihil muslimin fa hadza jaiz. Daerah larangan tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka ini boleh. Daerah larangan tujuannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka ini boleh. Asani, contoh yang kedua atau jenis yang kedua dari jenis hima, jenis daerah larangan, hima yuhtasu bil hami. Oh, daerah larangan yang khusus. Nah, daerah larangan yang khusus untuk pribadi, untuk kemaslahatan pribadi. Fahadha haram, maka ini haram hukumnya. Li'annahu laysa lahu an yakhtas bimakana aman. Karena enggak boleh seseorang mengkhususkan sesuatu yang dia itu umum. Enggak boleh seorang raja, seorang pemimpin misalkan membuat na'am kekhususan atau khusus untuk dia sendiri, padahal itu adalah na'am untuk umum atau milik umum misalkan. Nah, tanahnya tanah negara misalkan, nggak boleh dibuat khusus untuk raja atau yang semisal, padahal itu adalah umum. Misalul awal, contoh yang pertama, antuhma hadhil ardu min ajli an yurakkaz fiha al-anabib li ikhrajil ma. Sebidang tanah dijadikan daerah larangan, ini enggak boleh diganggu, enggak boleh di ini, nah, dan seterusnya. Tujuannya supaya apa? Supaya pohon-pohonnya itu tumbuh, nah, dan bisa menahan air. Bisa menahan air atau bisa menghasilkan air ya, ketika hujan bisa tertahan. Jadi ada stok air. Beda kalau seandainya kersang, gak ada tanaman, gak ada apa, maka susah untuk menahan air. Maka taib yang demikian diperbolehkan karena untuk kepentingan umum, kepentingan rakyat. Nah, ini hutan gak boleh ditebang. Tebang akan mengakibatkan longsor yang besar atau yang semisalnya, maka nggak boleh, nggak boleh dikorek-korek hutan ini, nah, karena untuk kemaslahatan rakyat, nah, karena khawatir tadi longsor atau yang semisalnya. Fahadza jaiz bila syak, ini boleh tanpa diragukan. Autuhma ardun ardu khosbatin lidawabil muslimin, atau sebidang tanah dijadikan daerah larangan. Nah, tujuannya untuk apa? Menggembalakan ternak-ternak kaum muslimin. Kadawa bizakah, seperti ternak-ternak hewan zakat, hasil pungutan zakat, zakat ternak. Nah, sapinya, untanya, kambingnya. Nah, diternak di daerah tadi khusus untuk ternak-ternak. Nah, hasil pungutan apa? Zakat. Maka apa? Ini boleh karena untuk kepentingan umum, karena ini hartanya rakyat atau hartanya kaum muslimin. Nah, harta zakat, sehingga boleh untuk membuat daerah khusus untuk ternak-ternak zakat tersebut. Wal khail, atau ternak kuda, yang kuda-kuda tersebut lil jihad fisabilillah, adalah kuda-kuda yang bersiapkan untuk jihad di jalan Allah. Ini kuda-kuda na'am wakaf semua ini untuk jihad di jalan Allah, sudah disedekahkan untuk di jalan Allah. maka boleh kuda-kuda ini masuk di daerah tersebut yang khusus tadi untuk harta kaum muslimin. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Mitsalusani, contoh yang kedua, idza hamahu li nafsihi aw li bahaimihi. Contoh yang kedua yang dilarang adalah mengkhususkan daerah larangan untuk dirinya sendiri atau untuk hewannya sendiri. Untuk dirinya sendiri atau hewannya sendiri. Karena sudah masuk isya. Nah, faedah yang berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, dan ba'da isya insyaallah ada istimak. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.